tidak mudah merubah kemaksiatan yang sudah mengakar, kemungkaran yang sudah tahunan. Ketika seseorang terbiasa foya-foya, terbiasa dengan kehidupan malam, terbiasa dengan zina, prostitusi, tidak mudah dia berhenti. Orang yang kecanduan obat terlarang, lihat bagaimana perjuangannya untuk berhenti, susah. Begitu juga dengan pezina. Kita gak usah bicara maksiat-maksiat yang besar. Yang kecil-kecil aja nih, orang yang kidal 20 tahun dia makan dengan tangan kiri. Baru di usia 20 dia tahu bahwa sunnah Nabi makan dengan tangan kanan. Kira-kira perubahannya mudah apa enggak? Susah. Itu merubah tangan aja susahnya setengah mati. Merubah kebiasaan marah-marah sama istri dan anak-anak tuh susah. Jadi jangan dipikir teori yang tadi kita sebutkan gampang diamalin. Sehingga lagi-lagi muda foya-foya, tobatnya nanti pas tua justru lebih susah. Hadirin, ketika kita tua, pemahaman atau daya nalar kita semakin menurun. Dan kemaksiatan itu sudah mengakar. Itu susahnya minta ampun. Makanya kan sebagian para ulama mengatakan, idza ra'aita, jika Anda melihat seseorang mencapai usia 40 dan dia belum kembali kepada Allah, faghsil yadayka minhu, cuci tangan dari dia. Berat tuh, kayaknya udah susah. Anda baru usia 40. Karena setelah usia 40 kita akan mengalami penurunan. Maka semenjak muda nih, pastikan kita di atas siratal mustaqim. Dan yang sudah taubat bersyukur kepada Allah. Pertahankan dan istiqamahlah, karena itu tidak mudah.